Mitra bisnis, para peneliti dari Universitas Erlangga dan ITS mengemukakan keuntungan ekonomi dan politik bila Indonesia mempunyai satu zona saja. Banyak negara yang memilih waktu tunggal demi kepentingan nasional. Dikatakan juga, penambahan waktu satu jam bagi Indonesia bagian barat bisa menghemat listrik. Saat ini sudah terhubung dengan mantan anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Mas Iksan, apa komentar Anda? Gagas seperti itu muncul sekitar 2-3 tahun lalu ya, dan tidak mendapat respon yang cukup karena waktu itu orang lebih menghitung tempat lain. Kalau sekarang ini muncul lagi gagas itu dan kemudian apakah itu efektif, lalu kemudian dia akan langsung berhadapan dengan perubahan kebiasaan, maka pertanyaan mendasarnya, sampai seberapa jauh kita bisa mengubah kebiasaan kita yang sudah mendarah daging? Dalam bahasa sosiologi, custom and usage itu sesungguhnya punya hubungan dengan values dan cultures, berhubungan dengan nilai-nilai dan budaya satu bangsa. Kalau kita sudah terbiasa seperti sekarang dengan beban transportasi mengakibatkan kemacetan itu dan kemudian terbiasa juga dengan budaya kayak gitu, maka kebiasaan-kebiasaan kayak gitu menjadi susah untuk diubah. Jadi bagaimana caranya? Diperlukan satu terobosan besar, dan terobosan itu tergantung pada kepemimpinan. Sepanjang kepemimpinannya berani melakukan perubahan, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Karena yang tidak bisa itu mengubah terbitnya matahari dari timur ke barat dan menahan waktu kematian. Nah, itu nggak bisa itu. Selebihnya kita bisa lakukan kalau kita mau. Dan bagaimana dengan yang dikatakan bahwa penambahan waktu bisa menghemat listrik? Waktu di Indonesia, terutama bagian barat, mengikuti atau kembali ke lebih awal, lebih maju, lebih satu jam. Artinya jika kita menyatakan jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, mestinya dia jam 6 supaya dia ketemu dengan waktu bisnis di kawasan Singapura, waktu bisnis di Hong Kong dan Tokyo, selisihnya juga sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Dengan begitu, kita tidak menjadi lebih lamban dalam mengambil keputusan. Yang kedua juga disebut ini dalam rangka menggeser produktivitas menjadi lebih awal, sehingga pemakaian di puncak-puncak beban juga menjadi bergeser. Nah, hal yang ketiga ini pergeseran puncak beban tidak banyak berarti, karena pada hakikatnya orang tetap saja menggunakan listrik tinggi pada jam-jam puncak beban tadi, istilahnya di prime time. Yang menjadi masalah justru sesungguhnya terpulang pada efektivitas penggunaan energi, efisiensi dan efektivitas penggunaan energi primer ke energi sekunder atau energi final istilahnya. Di Indonesia, gagas berpikir 10.000 megawatt itu sesungguhnya masih tidak didasarkan pada cara berpikir efisiensi dan efektivitas energi primer ke energi sekunder. Seperti apa contohnya, Mas Iksan? Jika Sumatera unggul di gas dan unggul di batu bara, maka energi primer yang unggul tadi dipakai sebagai bahan-bahan bakar untuk energi sekunder dalam hal ini pembangkit listrik. Jawa misalnya unggul di panas bumi, maka sekundernya digunakan panas bumi. Kalimantan dengan batu bara dan sementara Irian serta Sulawesi juga dengan keunggulan sendiri-sendiri. Dengan begitu tidak terjadi distribusi pada energi primer yang berlebihan di satu sisi. Di sisi lain juga dia langsung mau fix stoknya untuk energi sekundernya menjadi lebih terjamin. Security of supply, istilah energinya menjadi security of supply pada energi sekundernya lebih menjamin keberlangsungan dan ketersediaan. Itu yang sebenarnya diukur dari penggunaan efisiensi energi primer ke energi sekunder. Dalam peta perencanaan strategis energi Indonesia, mestinya dibangun dengan kerangka itu. Demikian Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.